Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man walah. Amma ba'd. Qala muallifal kitab al-adabil mufrad al-imam Muhammad bin Ismail al-Bukhari rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Babu ta'allamu min ansabikum ma tasiluna bihi arhamakum. Terakhir kita sudah menyelesaikan hadis yang ke-71. Betul ya? Nah, sekarang kita memasuki bab yang berikutnya. Kita memasuki bab baru yang diberi judul oleh Al-Imam Al-Bukhari dengan judul bab ta'allamu min ansabikum. Pelajarilah dari nasab kalian. Ansab itu bentuk jamak dari nasab. Pelajarilah nasab-nasab kalian, silsilah keturunan kalian. Ma tasiluna bihi arhamakum, yang dengannya kalian bisa menyambung hubungan kerabat kalian. Ya, jadi dari judulnya saja kita bisa mengambil kesimpulan. Di antara faedah kita mempelajari nasab kita, mempelajari dalam artian kita berusaha untuk mengetahui bagaimana silsilah keturunan kita, baik dari pihak ayah atau pihak ibu kita, ya, siapa ayah kita, keturunan siapa, kakek siapa, paman-paman kita siapa, dan seterusnya ke atas. Begitu juga ya, yang sederajat misalnya paman-paman kita, kemudian bibi-bibi kita dari pihak ayah, al-a'mam wal-ammat, itu bentuk jamak dari paman-paman dan bibi dari pihak ayah. Begitu juga dari pihak ibu, ya, kita pelajari silsilah keturunan ibu kita agar kita mengetahui siapa saja kerabat dekat kita. Di antara tujuan kita mempelajari dan mengetahui silsilah keturunan kita adalah untuk ma tasiluna bihi arhamakum, untuk agar kalian bisa menyambung hubungan kerabat. Setelah kita lalui berbagai hadis yang menyebutkan tentang keutamaan silaturrahim, keutamaan apa? Menyambung hubungan rahim, menyambung hubungan kerabat, maka hal itu tidaklah bisa kita raih, keutamaan untuk silaturrahim tidak bisa diraih seorang mukmin kecuali dengan apa? Dengan mengetahui siapa kerabat dia. Ya, tidak mungkin seorang bisa menyambung hubungan kerabat kalau enggak tahu siapa kerabatnya. Ya, maka di antara yang dibimbingkan dalam syariat ini adalah mengetahui dan mempelajari silsilah keturunan kita sebatas atau dalam rangka untuk menyambung hubungan kerabat kita. Ya. Tentunya di dalam hal ini la ifrat wa la tafrit, tidak berlebih-lebihan, ya, dan juga tidak terlalu menyepelekan atau meremehkan. Di sebagian masyarakat terkhusus di bangsa Arab itu sangat menjaga yang namanya nasab ini, dan ini terus dibudayakan, diwariskan sampai orang-orang Arab keturunan yang ada di negeri kita. Ya. Orang-orang Arab sangat menjaga nasabnya. Bahkan tidak jarang di antara mereka yang memiliki catatan nasabnya. Ya. Tahu siapa kerabatnya. Ke atas siapa kakeknya, buyutnya, sampai ke atas. Ya. Nah, ini juga di antara faedah pentingnya, apa tujuannya? Agar jangan sampai seorang yang mahram menikah dengan mahramnya. Kalau orang enggak tahu nasabnya, bisa jadi orang yang mahram menikah. Ya, dalam keadaan dia masih mahram. Maka di antara tujuan mempelajari nasab adalah untuk ini. Selain menyambung hubungan kerabat, juga untuk menghindari pernikahan yang dilarang di dalam Islam, yaitu pernikahan orang yang masih mahram. Di sini beliau menyebutkan hadis, kita baca qala Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah, Haddatsana Amr ibnu Khalid. Qala haddatsana Attab ibnu Bashirin. An Ishaq bin Rashid. An Az-Zuhri. Qala haddatsani Muhammad ibnu Jubair ibni Mut'im. Anna Jubair ibn Mut'imin akhbarahu. Jadi Muhammad bin Jubair bin Mut'im meriwayatkan dari ayahnya sendiri. Bahwasanya ayahnya memberitakan, menyampaikan hadis, annahu sami'a Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Bahwasanya Jubair bin Mut'im mendengar Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu yaqulu, berkata alal mimbar, berkata di atas mimbar, itu berkhutbah di atas mimbar, ta'allamu ansabakum, pelajarilah silsilah keturunan kalian, nasab-nasab kalian, pelajarilah, thumma silu arhamakum, kemudian sambunglah kerabat kalian, sambunglah hubungan rahim, hubungan kerabat kalian. Di sini perintah dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu kepada kaum muslimin. Wallahu alam, mungkin memang tidak ada nas dari Nabi alaihi salatu wasalam yang memerintahkan untuk mempelajari nasab atau ilmu nasab atau silsilah keturunan. Tidak ada nas mungkin. Oleh karena itu Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan atsar dari sahabat. Ya. Yang sanadnya mauquf, yaitu sampai penisbatannya hanya kepada sahabat. Tapi di sini yang menyampaikan perintah ini Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, maka perintah yang beliau sampaikan punya keutamaan khusus. Kenapa? Karena beliau Umar bin Khattab termasuk al-khulafa ar-rasyidun. Khulafa ar-rasyidun yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis pernah menyampaikan perintah, ya. Dalam hadis Al-Irbat Ibn Sariyah, ya, ketika Rasulullah berkhutbah di hadapan para sahabatnya menyampaikan mau'idhatun balighah, nasihat yang sangat mengena, dharafat minhal uyun wa wajilat minhal qulub, disifati oleh sahabat nasihat yang beliau sampaikan itu wajilat minhal qulub, membuat hati-hati bergetar, wa dharafat minhal uyun, dan menjadikan air mata sahabat ketika itu bercucuran. Maka para sahabat menyangka Rasulullah akan meninggalkan mereka. Ka'annahu mau'idhatu muwaddi. Seolah-olah nasihat yang disampaikan Rasulullah itu nasihat orang yang akan berpisah, akan meninggalkan mereka. Maka para sahabat meminta, "Ausini ya Rasulullah. Wasiatkan kepada kami wahai Rasulullah sebagai wasiat terakhir jika memang beliau akan meninggalkan para sahabatnya." Maka wasiat yang beliau sampaikan apa? Ya. Di antaranya adalah man ya'ish minkum fasayarakhtilafan katsira. Barang siapa yang hidup sepeninggalku di antara kalian, maka dia pasti akan menjumpai perselisihan yang sangat banyak. Maka solusi ketika kita menjumpai perselisihan yang sangat banyak sepeninggal Nabi apa? Kata Nabi, fa'alaikum bisunnati. Wajib bagi kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku. Tidak cukup sampai di situ, ya, bimbingan yang Rasulullah sampaikan, tapi beliau lanjutkan dengan apa? Wasunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyina min ba'di. Dan juga pegang teguhlah sunnah khulafa'ur rasyidin yang terbimbing sepeninggalku. Di antara khulafa'ur rasyidin yang kita diperintahkan untuk berpegang teguh dengan sunnahnya, siapa? Umar ibn al-Khattab. Ya. Khulafa'ur Rashidun, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib, radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Ini Khulafa'ur Rashidin yang empat. Ya. Karena mereka adalah pemuka sahabat. Ya. Maka kedudukan perintah yang disampaikan Umar bin Khattab ini adalah sunnah Khulafa'ur Rashidun. Ya. Yang kita diperintahkan untuk berpegang teguh dengannya. Beliau mengatakan ta'allamu ansabakum, pelajarilah silsilah keturunan kalian, nasab-nasab kalian, thumma silu arhamakum, kemudian sambunglah hubungan kerabat kalian. Ini menunjukkan bahwasanya tujuan mempelajari ilmu nasab atau silsilah keturunan adalah untuk menyambung hubungan kerabat. Wallahi innahu layakunu bainar rajuli wa baina akhihi syai'. Demi Allah, sesungguhnya ada di antara seorang pria dan saudaranya itu sesuatu. Walau ya'lamu alladhi bainahu wa bainahu min dakhilatir rahim. Kalau seandainya dia mengetahui antara dirinya dengan saudaranya itu dakhilatir rahim, ai ilaqatu ar-rahim. Ada hubungan kerabat, ya. Jadi maksud dari dakhilatir rahim ini ilaqatur rahim. Ada hubungan kerabat kalau seandainya dia mengetahui antara dirinya dengan saudaranya tadi ada hubungan kerabat, la'auza'ahu dzalika 'an intihakihi, maka itu akan auza'ahu. Auza'ahu artinya adalah kaffahu wa mana'ahu. Kaffahu wa mana'ahu. Maka niscaya itu akan menghalangi dia, akan mencegah dia an intihakihi, dari memutus hubungan dengannya. Ya. Jadi maksud dari ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ini, di antara faedah mempelajari nasab apa? Yang pertama, bisa menyambung hubungan kerabat. Yang kedua, kalau seandainya terjadi syai' ini bisa misalnya perselisihan atau kesalahpahaman, ketersinggungan, seseorang tersinggung dengan ucapan seseorang. Ya. A tersinggung dengan ucapan si B. Ya. Bisa jadi karena ketersinggungan itu dia akan marah dan kemudian tidak mau lagi bertemu dengannya. Kalau bertemu tidak mau salam dan sebagainya. Memutus hubungan dengannya. Bisa terjadi. Maka di antara faedah mempelajari ilmu nasab silsilah keturunan adalah kita tahu siapa kerabat kita. Jangan sampai karena ketersinggungan atau karena perselisihan akhirnya seorang memutus hubungan kerabatnya. Memutus hubungan kerabat itu apa? Kabirah minal kabair. Besar-besar sebagaimana yang telah kita pelajari. Ya, pada hadis-hadis sebelumnya. Jadi di antara faedah mempelajari ilmu nasab adalah jangan sampai kita terjatuh pada dosa besar memutus hubungan kerabat. Ya. Makanya di sini disebutkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, demi Allah, sesungguhnya ada antara seorang pria dengan saudaranya sesuatu. Tadi bisa perselisihan atau ya, ketersinggungan dan sebagainya. Kalau seandainya dia tahu antara dirinya dengan orang yang dia sedang berselisih dengannya tadi ada hubungan kerabat, maka itu akan mencegah dia untuk merusaknya. Dia tahu, oh dia masih kerabat saya. Walaupun saya tersinggung dengan ucapannya, karena dia kerabat saya, tidak mungkin saya memutus hubungan kerabat dengannya. Karena dosa besar. Ya. Beda kalau orang ya, tidak ada hubungan kerabat sedikit pun, akan lebih mudah bagi dia untuk memutus hubungan. Bisa dipahami di sini? Ya. Nah, ini makna ucapan Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa ardha. Kita baca sedikit dari syarah atau penjelasan athar ini. Sebagaimana ini dijelaskan oleh Syekh Al-Allamah Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Madkhali rahimahullahu ta'ala. Qala fi hadzal athar al-warid an Amirul Mukminin Umar radhiyallahu ta'ala anhu ta'allamu min ansabikum ma tasiluna bihi arhamakum bayanun lil fa'idati min ta'allumil ansab. Di dalam athar yang diriwayatkan dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ini terdapat penjelasan faedah manfaat dari mempelajari nasab atau ilmu keturunan. Di antaranya adalah liya'rifal insanu ma yumittu ilaihim bisilatin min jihati abihi au ummihi. Agar seorang bisa mengetahui hubungan kerabat baik dari pihak ayah maupun ibunya. Wa idza 'alima dzalika wa atabarahum min arhamihim wasalahum wa lam yaqta'u wa lam yuqsir atau wa lam yuqsir. Kalau seandainya dia tahu ada hubungan kerabat dengan seseorang, maka niscaya dia akan menyambungnya dan tidak akan memutusnya. Mahma amkanal amr la yaqsiru fi silati kama taqaddam. Bagaimanapun kondisinya, dia tidak akan meninggalkan amalan silaturahim, yaitu menyambung hubungan kerabat. Ketika seorang tahu siapa kerabatnya, maka dia akan berusaha untuk menyambung hubungan kerabat dengan orang tersebut. Sebagaimana yang telah dipelajari pada bab-bab sebelumnya. Naam, karena di antara pahala yang akan didapatkan orang yang menyambung hubungan kerabat adalah ma yatarattab 'alaiha minal ujur. Pahala-pahala yang akan dia dapatkan. Wa a'laha anna man wasala rahimahu wasalahu Allahu bi khairi dunya wal akhirah. Dan pahala yang terbesar, tertinggi bagi orang yang menyambung hubungan kerabat adalah apa? Allah akan menyambung kebaikan untuknya di dunia dan di akhirat. Ini adalah al-jaza' min jinsil amal. Balasan seseorang, balasan untuk seseorang sesuai dengan amalannya. Barang siapa yang menyambung hubungan kerabat, menyambung rahimnya, maka Allah akan menyambung kebaikan untuknya di dunia dan di akhirat. Ini sebagaimana di hadis-hadis yang telah lalu. Sebaliknya, waman qata'a rahimahu qata'ahu Allah. Barang siapa yang memutus hubungan kerabatnya, Allah akan putus kebaikan untuknya di dunia dan di akhirat. Jadi tidak sepele. Memutus hubungan kerabat itu bukan perkara sepele. Diputus untuknya kebaikan di dunia dan di akhirat. Wa na'udzu billahi min dzalik. Naam. Jadi maksudnya mempelajari nasab itu apa? Yang dijelaskan oleh beliau rahimahullah, ya'ni bi ayyas'al ar-rajul an nasabihi. Seorang bertanya tentang nasabnya, tentang silsilah keturunannya, ai an abihi wa jaddihi wa man yamuttu aw yumittu ilaihima bi silatin. Yaitu bertanya tentang ayahnya, siapa kakeknya, dan juga siapa saja kerabat yang ada hubungan rahim dengannya. Dia dari keturunan mana? Min ayyil ashirah, dari keluarga mana? Wa min ayyil qabilah, dari qabilah mana? Ini kalau terkhusus untuk orang-orang Arab masih menjaga betul ini. Dia dari keluarga mana? Bani Fulan, dari qabilah apa? Masih dilestarikan sampai sekarang. Nah, wa yataharras sidq wa ya'khud al-akhbar min ahli sidq. Dan hendaknya ketika mempelajari ilmu nasab itu harus betul-betul teliti. Harus mengambil informasi dari orang yang jujur, amanah. Tidak sembarang mengambil informasi. Jangan sampai kita mengambil informasi tentang nasab kita, silsilah keturunan kita dari orang yang tidak jujur, tidak amanah, suka berbohong. Jangan, ambil informasi dari orang-orang yang jujur. Hatta yakuna ala bayyinatin, sampai jelas baginya dia berasal dari keluarga apa, dari kabilah apa. Nah, ini penting. Ini juga banyak orang-orang yang katanya atau dijuluki dengan Habib. Kalau di negeri kita nih, Habib ini adalah seorang yang dinisbatkan atau nasabnya bersambung kepada Rasulullah SAW atau Ahlul Bait. Tapi nyatanya banyak, tanda petik, Habib-Habib palsu. Menyebut dirinya Habib, tapi ternyata tidak ada hubungan sedikit pun, hubungan nasab dengan Rasulullah atau Ahlul Bait. Maka pentingnya informasi itu diambil dari orang yang jujur. Nah, Fayatarattab ala hadhil ma'rifah as-silah wa adamil qati'ah. Sekali lagi, tujuan mempelajari ilmu nasab, silsilah keturunan adalah untuk menyambung hubungan kerabat dan agar jangan sampai memutusnya. Ini tujuan utamanya. Walaisal gharad min ta'allumil ansab at-tafakhur bin nasab wa at-tatawul 'alan nasi bin nasab. Catatan penting, jangan sekali-kali seseorang mempelajari, ingin mengetahui nasabnya, ingin mengetahui silsilah keturunannya, setelah tahu ya, dia kemudian sombong di hadapan manusia. Dia mempelajari silsilah keturunannya dalam rangka untuk berbangga diri di hadapan manusia. Karena nasabnya, nasab bangsawan, atau nasab orang ya, terpandang, dan sebagainya. Yang seperti ini tujuan yang rusak. Bukan seperti ini tujuan syariat menghasung kita untuk mempelajari silsilah keturunan kita. Bukan untuk berbangga diri. Nanti akan disebutkan hadisnya. Larangan tentang hal itu. Ya. Maka juga, misalnya, seorang betul-betul dari nasab silsilah keturunan yang informasi yang valid, dia adalah keturunan Nabi, misalnya. Masih banyak kita jumpai demikian. Ya. Orang-orang yang ada hubungan nasab sampai kepada Rasul. Banyak. Orang-orang Arab, orang-orang jamaah itu, banyak yang masih memang betul. Ya. Misalnya di pondok-pondok pesantren, masih banyak yang seperti itu. Biasanya dari marga, di antara beberapa marga, orang Arab itu, misalnya Mughna dari Bawazir atau yang lain, ya itu ada hubungan nasab dengan Ahlul Bait. Kalaupun seandainya benar demikian, maka itu bukan sebagai alasan untuk berbangga diri di hadapan manusia. Ya. Hendaknya seorang mukmin harus tawadhu, ya tawadhu, walaupun dia memiliki nasab yang terpandang. Waqad hadhara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min al-fakhr bil ahsab wa at-ta'n fil ansab. Dan sungguh Nabi telah memperingatkan, ya, mewanti-wanti dari sikap al-fakhr, berbangga diri dengan nasabnya. Dengan nasabnya yang bagus dan terpandang. Dan juga memperingatkan, Nabi memperingatkan dari mencela nasab orang lain. Dia nasabnya dari, misalnya dari keturunan orang yang kurang bagus, maka tidak boleh kita mencela nasabnya. Wa'tabarahuma minal kufur. Bahkan Rasulullah menggolongkan, mencela nasab itu digolongkan dengan perbuatan kufur. Ini hati-hati. Ya. Rasulullah yang menyatakan demikian. Ai minal kufri al-amali. Yaitu termasuk kekufuran amalan. Maksudnya bukan kufur yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Ya, maksudnya adalah kufur amali. Lima rawa Muslimun an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah bersabda, itsnatani finnasi huma bihim kufrun. Dua golongan dari manusia, ya. Dua golongan dari manusia yang keduanya adalah ada kekufuran pada mereka. Yaitu apa? At-ta'an fin nasab. Mencela nasab, mencela keturunan, wan yahah alal mayyit, dan meratapi mayyit. Ya, ini dua amalan yang termasuk kekufuran. Tapi maksudnya kekufuran apa? Kekufuran amali, bukan kekufuran yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Tapi kalau disifati seperti ini, sebuah amalan disifati dengan kekufuran, maka itu dosa besar. Ya. Yaitu apa? Mencela nasab dan meratapi mayit. Oleh karena itu, karena niyahah alal mayit, meratapi mayit itu dosa besar, bahkan kekufuran, makanya kaum wanita ya dilarang untuk terlalu sering menziarahi kuburan. Ini diantara illah. Kenapa kaum wanita, kaum perempuan dilarang untuk terlalu sering menziarahi kuburan? Ya. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zuwaratil qubur. Rasulullah melaknat para wanita yang sering menziarahi kuburan. Karena wanita itu lemah. tabiatnya lemah. Ya. Sulit untuk menahan emosinya. Dikhawatirkan ya, ketika terlalu sering menziarahi kuburan, apalagi kalau keluarganya baru meninggal, dia akan meratapi mayit tersebut. Oleh karena itu juga, para wanita tidak disyaratkan untuk mengikuti jenazah, mengikuti mayit ketika akan dikuburkan di pemakaman. Itu hanya disyaratkan untuk laki-laki, kaum pria. Adapun wanita tidak disyaratkan. Kenapa? Karena dikhawatirkan terjatuh pada an-niyahah ini tadi, meratapi mayit. Dan sering kita jumpai, ya, kalau wanita, keluarga mayit yang wanita ikut diajak ke pekuburan, pemakaman, apa yang sering terjadi? Menangis-nangis, menjerit-jerit, bahkan ada yang pingsan, ada yang menampar-nampar pipinya, merobek-robek baju. Ini adalah niyahah, ya, yang Rasulullah menggolongkannya sebagai kekufuran. Begitu juga warawa Muslimun aidan an Abi Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Imam Muslim juga rahimahullah dari sahabat Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi bersabda, arba'un min ummati min amril jahiliyyati la yatrukunahunna, 4 perkara di dalam umatku ini yang merupakan perkara jahiliyah dan tidak atau belum mereka tinggalkan. Ada 4 perkara yang masih dilakukan oleh umatku ini yang belum mereka tinggalkan, padahal 4 perkara itu termasuk perkara jahiliyah. Yang pertama apa? Al-fakhr bil ahsab. Berbangga diri dengan nasab, dengan keturunan. Yang kedua, wat'an fil ansab, dan mencela keturunan. Itu ketika keturunannya kurang baik, silsilah keturunannya kurang baik, dicela. Ini termasuk perkara jahiliyah. Yang ketiga, al-istisqa'u bin nujum. Meminta hujan dengan perantaraan bintang-bintang. Ya. Meminta hujan dengan perantaraan bintang-bintang, wan-niyahah, dan meratapi mayit. Jadi 2 perkara ini terkhusus, mencela keturunan dan meratapi mayit, selain kekufuran juga merupakan perkara jahiliyah. Nah, maka itu tadi ya, di antara faidah atau manfaat mempelajari silsilah keturunan atau nasab. Tujuannya adalah untuk menyambung hubungan kerabat dan agar jangan sampai memutus kerabat. Jangan sampai memutus hubungan kerabat. Dan bukan diniatkan untuk berbangga diri. Kenapa? Karena orang yang paling mulia, hamba yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala bukanlah dilihat karena keturunannya. Walaupun dia misalnya benar-benar keturunan Rasulullah alaihissalatu wassalam, nasabnya benar-benar bersambung sampai Rasulullah alaihissalatu wassalam, tapi kalau amalannya jelek, maka dia hina di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat saja Abu Jahal. Siapa Abu Jahal? Abu Lahab. Siapa Abu Lahab? Pamannya Rasulullah alaihissalatu wassalam. Tapi ketika amalannya seperti itu, ya, maka dia orang yang paling hina, walaupun kerabat dekatnya Rasul alaihissalatu wassalam. Maka begitu pula keturunan Rasulullah yang ada di zaman ini. Ya, sama sekali tidak bermanfaat. Ya, tingginya dan mulianya nasab dia, kalau ternyata amalannya menyelisih petunjuk dan bimbingan Rasulullah alaihissalatu wassalam. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah di sisi Allah, adalah orang-orang yang paling bertakwa di antara kalian. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan mendatang biidznillah ta'ala. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.